aku jadi teringat kata-kata dari William Shakespeare. Kau bilang kau suka hujan, tapi kenapa kau membuka payungmu ketika hujan? Kau bilang kau suka matahari, tapi kenapa kau mencari tempat berteduh ketika matahari bersinar? Kau bilang kau suka angin, tapi kenapa kau menutup jendelamu ketika angin bertiup? Inilah yang aku takutkan, jika kau mengatakan kau juga mencintai aku.